Jeki. Yang mana yang namanya Jeki ada enggak? Banyak. Ada berapa orang? Banyak banget. Kita panggil lagi ya. Panggil lagi sama Barita, panggil lagi ayo. Jeki. Yo Jeki, di mana Jek? Jeki. Kamu mau panggil siapa maksud hari ini? Saya nemenin mbaknya ya. Yang paling cantik, paling menawan. Amin, terima tepuk kasih. Tepuk tangannya buat legend kita, maestro kita, Mbak Rita Sugiarto. Mana suaramu? Mbak Rita. Kalau Nasar tuh ciri khasnya begitu ya. Mbak Rita. Oh Jeki, Jeki, Jeki, Jeki, kini kau datang lagi. Setelah lama kau tinggal, aku merana. Jeki, Jeki, Jeki, kita bahagia lagi. Sekian lama kau pergi, hatiku sunyi. Jeki, Jeki, Jeki, kita gembira lagi. Ayo kita ke depan bunda. Kita ke depan yuk. Mana suaranya buat Mbak Rita Sugiarto mana? Lagi Jeki katanya mbak. Ini namanya siapa? Joni. Joni. Mau dipanggil namanya? Parme. Nasar kamu panggil dong yang di belakang. Gak boleh kalau aku dampingin mbaknya aja. Gitu? Iya. Yeah. Tepuk tangan buat Nasar dong. Buat Mbak Rita juga. Oh Jeki, Jeki, Jeki, Jeki, kau datang lagi. Setelah lama kau tinggal, aku merana. Jeki, Jeki, Jeki, kita bahagia lagi. Sekian lama kau pergi, hatiku sunyi. Jeki, Jeki, Jeki, kita gembira lagi. Suaranya lagi mana yang keras di dosia? Coba semuanya penonton yang ada di Indonesia suruh Jeki, suruh gitu mbak, ayo. Iya, sekarang penonton mumpung ketemu dengan Rita Sugiarto sama Nasar. Yuk. Nyanyi Jeki sama-sama ya. Siap. Ayo mbak. C. Kinya kok gak dipak... Gak... Jeki gitu ya. Satu, dua, tiga. Jeki. Belum semuanya, semuanya serempak. Yang satu, keempat. Dua, tiga. Ikuti nada lagi. Jeki. Baru sekarang mbaknya. Oh Jeki. Jeki, Jeki, Jeki. Kau datang lagi. Setelah lama kau tinggal aku merana. Jeki, Jeki, Jeki. Bahagia lagi. Aku menanti. Jeki, Jeki, Jeki. Kini gembira lagi. Tepuk tangan buat Parita Sugiyarto.